Dan kalau kita baca di Amerika saja sekarang ini tidak kurang 150 orang yang mati karena overdosis narkotika dan obat-obatan. Sehari 150, sebulan 5.000, hampir 5.000, setahun 60.000 manusia terbunuh dengan sia-sia karena overdosis narkotika dan obat-obatan. Itu baru di Amerika saja. Satu negara, satu tahun 60.000 manusia mati sia-sia. Bagaimana dengan negara-negara lain yang jumlahnya ratusan, mungkin ratusan ribu, jutaan manusia mati setiap tahun karena overdosis narkotika dan obat-obatan. Korban yang begitu besar jumlahnya melebihi jumlah dari korban peperangan atau penyakit wabah lainnya. Adik-adik dan bapak-bapak yang berbahagia, bapak guru yang berbahagia, kita diingatkan kembali dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asbakani di dalam Tarikh wa Tarhib dari sahabat Abu Musa Asy'ari, bahwa setelah iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia akan menyesatkan manusia, ia akan menggoda manusia, ia akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa sama-sama dengan dia masuk ke dalam nerakanya Allah di akhirat. Salah satu cara iblis menggoda manusia adalah agar manusia terjatuh dalam kubangan minum-minuman keras atau narkotika dan obat-obatan. Nabi SAW bersabda, "Inna iblisa yab'atsu junudahu ila al-muslimin." Dalam satu riwayat yang dikatakan Ida Asbah, setiap pagi iblis laknatullah mengutus bala tentaranya dari kalangan syaitan, dari jenis jin dan manusia, ilal muslimin, kepada orang-orang Islam. Iblis mengatakan kepada bala tentaranya, "Ayyukum adalla rajulan hadzal yawm?" Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berhasil menyesatkan manusia? Albastuhu al-fajr, maka aku akan berikan mahkota di kemarin. Lalu pergilah pasukan iblis ini ke segala penjuru dunia, membisikkan hati manusia, menggoda, menyesatkan jiwa manusia yang lemah. Setelah mereka berhasil menggoda, menyesatkan manusia, mereka kembali, maka iblis pun berkata kepada salah satunya, "Masalah apa yang telah kau lakukan untuk menggoda manusia?" Yang pertama mengatakan, "Alqaitu bainahu wa baina akhihi adawah." Aku tanamkan kepada hati manusia permusuhan antara dia dengan saudaranya. Inilah proyek pertama syaitan, menanamkan permusuhan, perselisihan sesama saudara. Nabi Yesus mengatakan, "Maksudnya kesihatan, engkau belum melakukan apa-apa. Bisa jadi setelah ini yang akan berdamai kembali dengan saudara." Lalu datanglah yang kedua. Maka iblis pun mengatakan, "Maksudnya apa yang telah kau lakukan?" Lalu ia mengatakan, "Tidaklah aku tinggalkan manusia hatta talaqa imra'atah, kecuali dia telah menceraikan istrinya." Inilah proyek yang kedua, yaitu bagaimana caranya manusia menceraikan istrinya. Maka kita lihat di media massa sekarang-sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang bercerai, banyak sekali orang-orang yang menceraikan istrinya karena satu sebab yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Lalu datanglah yang ketiga dan yang keempat, melapor kepada iblis. ketiga, keempat, kelima. Masuk datang. Iblis mengatakan kepada bala tentara, apa yang telah kau lakukan? Maka mereka mengatakan, tidaklah tinggalkan manusia hatta syurbul khamri, sampai yang meminum khamr, mabuk-mabukan, memakai narkotika dan obat-obat terlarang. Lalu datang lagi yang keempat, tidak aku tinggalkan manusia sampai hatta zina, sampai dia berzina. Lalu datang yang kelima, tidak aku tinggalkan manusia, aku goda dia sampai ia batalan nafs, sampai ia membunuh manusia. Maka kata iblis, anta wa anta wa anta, engkaulah yang pernah mendapatkan mahkota ini, engkaulah yang mendapatkan, yang pernah mendapatkan mahkota ini, engkaulah yang pernah mendapatkan mahkota ini. Ada yang ikut sekalian, apabila kita lihat meminum khamr, berzina, membunuh manusia adalah dosa-dosa yang sangat besar di dalam Islam. Dan yang paling terbesar adalah pengaruhnya, induk dari segala dari ketiga itu adalah meminum khamr, memakai narkotika dan obat-obat terlarang. Karena seseorang yang dalam pengaruh minuman keras, dalam pengaruh narkotika dan obat-obat terlarang, dia bisa berzina dan dia bisa membunuh sekaligus. Maka kita lihat orang-orang yang mabuk itu, dia bisa memperkosa, dia bisa membunuh manusia karena kesabarannya sudah hilang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamr, jauhilah minum-minum khamr, narkotika. Fa innaha mithlu kulli syarr, karena itu adalah pintu pembuka untuk terjadinya kejahatan, kejahatan yang lain. Adik-adikku yang berbahagia, dulu bapak sekolah di sini. Saya dulu sekolah di sini. Lulus tahun 97. Saya ingin menyampaikan, seseorang yang kecanduan narkotika dan obat-obat terlarang, yang pertama, maka masa depannya akan hancur. Yang kedua, kehidupan sosialnya akan hancur. Orang tidak mau menempatkan dirinya. Harta orang tua akan habis apabila kita kecanduan narkotika. Bagaimana dengan tubuh kita? Tubuh kita akan kurus kering. Muka kita akan pucat menghitam bagi orang yang kecanduan narkotika dan obat-obat. Tatapan matanya akan kosong. Kelopak matanya tertundur. Mulut, kulit, rambut akan mengering. Pernapasannya akan rusak. Pencernaannya akan rusak. Terjadi penyempitan di dalam hatinya. Imunitas tubuhnya akan hilang, sehingga akan mudah sekali terkena penyakit. Apalagi akan merusak otak. Otaknya akan rusak. Saya membaca sebuah buku. Ada narkotika jenis kimia yang bernama LSD, asal disebut deiteramida. Apabila dikonsumsi seper 10 miligram saja, langsung bilang, mudah-mudahan Allah jawab kita semua. Seper 10 miligram saja dia konsumsi narkotika jenis kimia ini, obat halusinasi, halusinasi. Seseorang yang minum obat halus macam-macam. Seper 10 miligram saja dia minum, kalau dia tidak kuat, akan membawa kepada kehancuran otaknya. Sewaktu-waktu dia gila, sewaktu-waktu dia sadar, sewaktu-waktu dia menjadi gila, sewaktu-waktu dia sadar. Narkotika jenis kimia, LSD, asam lisergat deiteramida. Dan kalau kita baca sekarang-sekarang ini, cobalah adik-adik lihat di Google, di searching ini, ada yang namanya sekarang ini jenis terbaru, namanya TRANC, T-A-R-A-N-C, obat yang digunakan untuk penenang hewan, kemudian dicampur dengan pentanil, obat yang digunakan untuk meredam sendiri yang dipakai untuk veteran-veteran perang untuk menahan rasa sakit, dia memakai fentanyl. Atau orang-orang operasi memakai fentanyl, sekarang dicampur. Perang dengan fentanyl, obat penenang hewan dicampur dengan obat peredam nyeri. Bisa menyebabkan kematian dengan ciri-ciri kulit menjadi membusuk. Itulah dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh narkotika dan obat-obat. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai kakak, untuk menjaga generasi kita dari kehancuran dan kerusakan yang ditimbulkan oleh minuman keras dan narkotika obat-obat. Bagaimana caranya? Setidaknya ada empat yang bisa kita lakukan agar kita bisa melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita, melindungi kakak dan adik kita, teman-teman kita yang kita cintai. Jangan biarkan teman-teman kita terperosok dalam kehancuran. Kalau kita sayang, benar-benar sayang kepada teman kita, jangan biarkan. Yang pertama, hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ada masjid di sekolah ini. Beribadahlah dengan baik. Bukalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu penuh masalah. Mungkin ketika kita sekolah kita masih merasa senang-senang, berbahagia di lingkungan pendidikan. Nanti setelah keluar sekolah, karena kita mengalami banyak masalah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sekolah. Kalau kita tidak punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi teman bicara kita adalah obat-obatan. Itu yang pertama, perbaikilah ibadah. Lalu yang kedua, carilah teman-teman yang baik. Teman-teman yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan akhirat kita, menyelamatkan agama kita, yang bisa menuntun kita ke surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menuntun kita sampai ke surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan bukan hanya di dunia, kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti di surga-Nya Allah. Kita enggak mati-mati. Begitu juga kalau kita masuk neraka, kita enggak mati-mati. Kehidupan yang sebenarnya nanti di surga. Adakah teman kita ini ke surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu yang ketiga, setelah mencari teman yang baik, yang ketiga, hendakkanlah kita biasa hidup sederhana. Walaupun orang tua kita banyak uang di kantong, orang tua kita banyak uang di kantong, di kantongnya banyak uang, apa yang kita minta dikasih semuanya. Kita hidup berboya-boya, berpesta-pesta, bersenang-senang. Ini menjadi target, menjadi target bagi orang-orang yang akan merusak untuk menawarkan barang-barang harap ini. Tapi kalau kita hidup sederhana, kita hidup sederhana, insya Allah akan terjaga. Lalu yang terakhir, setelah memperbaiki ibadah kita, carilah teman yang baik. Hiduplah dengan hidup sederhana. Lalu yang keempat, yang terakhir, banyak-banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, rasanya sulit kita untuk menjaga generasi penerus kita, menjaga anak-anak kita, menjaga adik-adik kita dari kerusakan-kerusakan yang sengaja memang musuh-musuh Islam ingin menghancurkan generasi kita melalui minuman keras, narkotika dan obat-obat terlarang. Aku berkata hadza wa astaghfiru wa lakum wa liqafati muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan lahimin hamdan li jalalihi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sedikit tambahan, seseorang yang nauzubillah yang ia meninggal karena overdosis minum minuman keras dan narkotika, maka sama saja ia membunuh dirinya. Ia termasuk orang-orang yang membunuh dirinya, mati dalam keadaan bunuh diri. Dan satu lagi, di surga nanti, di surga nanti ada sungai yang bernama Sungai Ar, sungai dari minuman keras yang sangat enak sekali, yang kita tidak tahu bagaimana rasanya. Dan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang di dunia yang belum pernah meminum minuman keras. Allah kasih kemuliaan nanti di surga, sungai madu, sungai susu, sungai minuman keras. Dan akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang selama hidup di dunia dia tidak pernah sama sekali minum minuman keras. Tidak pernah sama sekali minum minuman keras. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa